Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Kaina khara haditha kitabullah wa khara hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarra umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat para jamaah masjid Sadaqal Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan kurnia Allah. Kita masih diberi kesempatan, diberi pertolongan, taufik dari Allah untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama, mencari keridhaan Allah SWT. Barakallahu'alaikum. Dan tafaqquh fid din kita akan melanjutkan pelajaran yang sempat berhenti karena berkaitan dengan PPKM dan yang semisalnya, yaitu membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan dalam kitab Kamilatul Ahkam. Nah, dan kita baru saja menyelesaikan kitab Tayamum. Nah, kita akan memasuki kitabul haid, kita membahas tentang haid. Nah, dan sebelumnya ana sampaikan pesan lewat Al-Ustaz Abdul Hadi Hibahullah. Nah, untuk taklim berikutnya mungkin baiknya kitabnya diganti. Ana usulkan baca kitab Kutul Muyassar. Nah, kitab ini lebih mudah untuk disampaikan, untuk dipahami. Nah, karena ada sistematis penulisan begitu. Kalau tidak terakam yang kita baca selama ini berisi hadis-hadis, kemudian soalnya kita sampaikan berdasarkan beberapa kitab yang kita anggap penting gitu. Nah, sehingga mungkin teman-teman tidak bisa menyimak sambil pegang kitab, sehingga teman-teman tidak bisa untuk bisa latihan baca kitab mengharokati atau yang semisalnya. Nah, karena pertimbangan itu dan pertimbangan lainnya, maka mulai kitabul haid dan setelahnya nanti masuk kitabul shalah insyaallah, kita mengganti kitab fiqhul muyassar. Nah, karena kandungannya pembahasan fikih sama, kandungan sama ya. Kita mulai dari kitab thaharah, kemudian kalau kitab thaharah selesai masuk kitabul shalah, kitabul shalah selesai masuk kitabul zakat. Nah, lalu selesai lagi masuk kitabul siyam. Nah, assalamualaikum. Sehingga kitab manapun yang kita pelajari selagi itu kitab fikih akan ketemu pembahasannya, yaitu menemukan kesamaan pembahasan. Nah, bedanya dalam perkara mungkin antara ini dibahas panjang lebar, yang ini ringkas. Yang ini dibahas tentang khilaf, perselisihan pendapat ulama. Kitab yang lainnya mungkin mendapat membahas tentang yang rojihnya, yang kuatnya saja menurut penulis misalnya. Nah, dan untuk pertemuan mendatang harapannya, harapan kami yang sedang belajar bahasa Arab, entah itu belajar nahu atau sorof atau terus lugo, dan baiknya memfotokopi kitab, memfotokopi dalam arti yang mau dibaca saja, nggak masalah. Seperti sekarang yang mau dibaca kitabul haid difotokopi. Yang di kitab yang anda pegang ini cuma 4 halaman. Kitab dinaskah yang anda pegang ini dari halaman 50 sampai halaman 53, itu 4 halaman. Ya. Kalau satu halamannya 400 kali 4 sampai 2000. Nah, itu. Dipegang nanti sambil baca, sambil disampaikan, sambil antum ikut nyimak, ikut narokati atau menulis terjemahannya. Nah, seperti ya. Nah, kalau memungkinkan, kalau enggak memungkinkan ya enggak apa. Tutup, mendengarkan saja. Nah. Barakallahu, kalau mau beli kitabnya ya boleh. Beli kitabnya sekalian. Cuman kalau dipelajarinya cuma sebulan sekali kan, jadi kemungkinan apa, lama untuk dibaca lagi atau dan seterusnya. Sehingga kalaupun fotokopi sesuai dengan kebutuhan nggak masalah, fotokopi sesuai kebutuhan. Insya Allah bagi yang senang gemar belajar bahasa Arab akan mendapatkan faedah-faedah minimal kosakata. Kosakata minimal. Kalau bahasa Arabnya sudah nahu atau yang bahasa Arab yang sudah lanjutan, ada banyak faedah nanti terkaitan dengan harokat, i'rab atau yang semisalnya. Nah, barakallahu, ya, kita mulai masuk ke pembahasan kitabul haid. Nah, ada kitab apa kita yang mau kita baca? Al-Fiqhul Muyassar. Yang kitab ini ditulis oleh para ulama pilihan. Nah, sekelompok ulama, bukan satu ulama yang menulis. Beberapa ulama menulis kitab ini. Kemudian kitab ini ditakdim oleh Syekh Alama Soleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, dan dijadikan kurikulum di banyak mahad, termasuk di mahad kami, Mahad Al-Faruq As-Salafi Ali Bogor. Nah, dijadikan bahan ajar kurikulum untuk tingkat tsanawi, secara SMA, tsanawi itu setelah TL. Kitab yang tingkatan di sana kalau SMP mutawasit, lalu setelah itu masuk ke ta'limul lugha. Nah, setelah itu tsanawi. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, kita mulai membaca. Kenapa kita memilih pembahasan tentang kitab haid, pembahasan haid dan nifas? Karena melanjutkan pembahasan di kitab Umdatul Ahkam, kitab yang lama yang selama ini kita baca sampai bab tayamum, ya, di kitab itu, di kitab ini Umdatul Ahkam, setelah bab tayamum itu masuk ke haid, kitab haid. Nah, atau bab haid masih dalam kitab Tuhar, ya, cuman untuk babnya bab haid dan nifas. Nah, karena kitab Tuhar itu mengandung beberapa bab, mengandung beberapa bab, termasuk bab tayamum yang bernama kita bahas, termasuk bab haid dan nifas, bab tentang mandi, bab tentang mengusap khauf, dan lain sebagainya. Nah, wala ma'alif rahimahullah, babul hasiru, bab yang ke-10, fil haidi wan nifas. Nah, pembahasan tentang haid dan nifas. Qala wa fihi masatil, dan pada bab ini terdapat beberapa pembahasan. Nah, al haidu lughatan sailan, haid secara bahasa artinya sailan, mengalir. Nah, wa syar'an, dan secara syariat, damun tabi'atun wajibilatun yakhruju min qa'rin rahmi fi awqatin ma'lumatin hala sihhatil mar'ati min ghairi sababi wiladah. Nah, artinya secara syariat damun darah tabiatun, darah tabiat wajibilia, alami. Nah, artinya darah alami, darah tabiat, berarti bukan darah yang keluar karena kecelakaan, nah, atau karena perkara lainnya yang bukan alami, ya. Ya kruju min qa'ri rahmi, bukan karena kecelakaan atau karena sakit, karena bisa jadi darah yang keluar karena penyakit tertentu sehingga keluar. Darah apa? Yang pertama dia berupa darah tabiat, darah alami. Yang keruju min faqrir rahmi, yang keluar dari dasar rahim. Fi oqatin ma'lumah, keluarnya pada waktu-waktu tertentu. Nah, yaitu waktu kebiasaan haid wanita, ada yang waktu haidnya awal bulan, pertengahan atau akhir, atau di antara waktu-waktu tersebut. Biasanya kalau sudah mendapat awal bulan, ya awal bulan terus kebiasaannya. Kalau pertengahan, ya pertengahan terus. Nah, masing-masing orang berbeda kebiasaannya. Masing wanita kebiasaannya berbeda. Hala sehatil mar'ah, ketika wanita ini dalam keadaan sehat, yaitu ketika sehat dia normal keluar haid dan dalam waktu-waktu yang memang sudah biasa keluar darah haidnya. Namun ketika sakit, maka bisa jadi tidak normal keluarnya di waktu-waktu yang biasanya keluar, enggak keluar, atau bisa juga keluarnya terus-menerus sehingga menjadi darah istihadhah. Nah, karena berkaitan penyakit tadi. Kalau sehatil mar'ah, yaitu ketika wanita itu sehat, normal. Min ghairi sababi wiladah, bukan karena melahirkan. Nah, karena melahirkan, maka darahnya disebut darah nifas. Disebut darah nifas. Nah, ini pengertian haid secara bahasa dan secara istilah, secara syariat. Qala wa nifasu, dan nifas. Dan menyakruju minal mar'ati indal wiladah, darah yang keluar dari sang wanita ketika melahirkan. Nah, sudah makruf ya di kita, sudah kita ketahui bersama apa itu haid dan nifas. Nah, hanya saja mungkin beberapa masalah pembahasannya ada yang masih belum dimengerti kemungkinan. Nah, kalau masalah terula, pembahasan yang pertama, bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu, waktu mulainya haid dan berakhirnya haid. Nah, maksudnya kapan sang wanita itu mulai mendapati haid dan kapan berakhirnya, usia berapa dia tidak haid lagi. Nah, maksudnya untuk itu, untuk usia, berkaitan dengan usia, bukan waktu berapa hari dia haid, bukan, nanti itu pembahasan berikutnya. Nah, kapan wanita itu mendapati haid, usia berapa dan kapan ia tidak haid lagi? Qala la haid wa qabla tamami tis'i sinin, tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun. Nah, ini pendapat jumhur fuqaha. Mereka berpendapat haid itu mulai usia 9 tahun. Nah, sehingga mereka ada yang berpendapat kalau sebelum 9 tahun keluar darah, maka dianggap darah penyakit, tidak dianggap darah haid. Itu jumhur fuqaha. Namun juga mereka berselisih tentang 9 tahun ini, 9 tahun ketika sempurna 9 tahun, nah, atau pertengahan 9 tahun atau akhir 9 tahun. Itu mereka berselisih tentang itu. Yang berpendapat 9 tahun dari jumhur fuqaha, dia mengatakan awal dia masuk 9 tahun, maka sudah dianggap sah sebagai wanita yang haid kalau mendapati haid. Dan di sini ada pendapat lain yang mengatakan bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Nah, dia mengatakan paling minimal 6 tahun. Dia mengatakan minimal 7 tahun. Dia mengatakan minimal 12 tahun. Nah, namun jumhur ulama berkata jumhur fuqaha ya, 9 tahun. Nah, barakallahu fikum. Dan pendapat lain yang insya Allah kuat, pendapat yaitu ulama yang bermadzhab Syafi'i, ulama Syafi'i ya, dan juga termasuk pendapat yang dipilih oleh ulama yang bermadzhab Hanafi. Nah, tidak semua ulama bermadzhab Hanafi, namun sebagiannya. Nah, mereka mengatakan tidak ada waktu khusus, tahun, tidak ada usia khusus. Nah, tidak ada usia khusus wanita itu dianggap sebagai wanita yang haid. Itu kalau keluar darah berarti haid. Nah, barakallahu fikum. Melihatnya kepada apa? Kepada darah yang keluar. Jika memang wanita itu keluar darah, nah, dari kemaluannya meskipun belum 9 tahun, dan ciri-ciri darah haid itu ada padanya. Nah, nanti ada pembahasan ciri-ciri darah haid. Kalau darah yang keluar itu ciri-ciri darah haid, maka dia haid meskipun belum 9 tahun. Itu pendapat yang kuat insyaallah. Dan mungkin di zaman sekarang banyak terjadi ya, sebelum 9 tahun haid atau enggak banyak, maksudnya ada beberapa anak yang masih MP atau masih SD, masih awal-awal kelas 1, kelas 2 mungkin, dia sudah haid. Nah, dan dinyatakan haid kalau memang betul darah yang keluar, ciri-cirinya darah haid. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, kita kedepankan aja apa ciri-cirinya. Yaitu ciri-cirinya darah tersebut berwarna kehitaman, darah haid berwarna kehitaman. Nah, berbeda dengan darah istihadah yang kemerahan. Darah haid berbau, ada baunya, bau yang tidak sedap. Berbeda dengan darah istihadah yang dia berbau darah segar. Nah, kemudian juga kalau darah haid kental. Nah, kalau darah istihadah tidak kental, cair. Nah, atau seperti kental, teksturnya tuh seperti kental kalau darah haid. Nah, kalau darah haid biasanya keluar itu ada gumpalan tertentu, menggumpal. Kalaupun yang menggumpal, yang enggak pun enggak. Kalau darah istihadah menggumpalnya kalau sudah keluar. Nah, karena darah segar mengumpulnya harus sudah keluar. Ya, nanti kita bahas ulang ketika membahas istihadah insyaallah. Syahidnya meskipun belum usia 9, meskipun belum usia 9 tahun, kalau sudah keluar darah, nah, dan ada tanda-tanda darah haid dari yang keluar tersebut, maka dinyatakan haid. Nah. Qala la haid wa qabla tamami tis'a sinin, tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun. Ini pendapat jumhur fuqaha, pendapat lain yang insya Allah kuat dilihat kepada darah yang keluar. Meskipun belum 9 tahun kalau keluar darah, maka darah haid jika darahnya memang ciri-cirinya ada darah haid. Qala li annahu lam yathbut fil wujud limra'atin haid. Li annahu lam yathbut fil wujud, karena tidak ada pada kejadian, tidak ada wujudnya limra'atin pada seorang wanita. Nah, haidun qabla dzalik, haid sebelum 9 tahun. Nah, jadi alasan mereka berdasarkan penelitian, menurut penelitian mereka tidak didapati wanita haid sebelum 9 tahun. Maka mereka menyatakan usia minimal 9 tahun. Nah, itu. Tapi namun zaman sekarang kalau memang banyak terjadi, bagaimana? Maka kita katakan seperti pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tadi, enggak ada batasan usia. Nah, kalau wakat ruya, wakat ruwa an Aisyata, atau wakat ruya an Aisyata telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anha qala, beliau berkata, idza balagat til jariyatu tis'a sinin fa hiya mar'ah. Jika sang gadis, anak wanita, anak perempuan mencapai 9 tahun, maka dia itu imra'ah, disebut imra'ah, itu wanita. Karena dalam bahasa Arab itu ada istilah bintun, ada istilah imra'atun. Kalau bintun itu anak perempuan. Nah, ibnun anak laki-laki. Rajulun laki-laki dewasa, gitu kan? Imra'atun perempuan dewasa. Nah, artinya apa? Kapan wanita itu disebut imra'ah? Ketika usia 9 tahun, yaitu ketika dikatakan balig, baligh kalau perempuan. Nah, ini menunjukkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ini, idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fa hiya imra'ah, apabila anak gadis sampai usia 9 tahun maka dia itu disebut wanita, imra'atun, menunjukkan apa? Terjadi haid pada usia 9 tahun. Nah, bagi yang mendapati haid usia 9 tahun. Nah. Ada juga yang sampai usia 15 tahun belum haid ya. Orang-orang tertentu. Nah. Qala wa la haidu ba'da 50 sana. Sekarang pembahasan tentang waktu berakhirnya haid, usia berakhirnya haid. Wala haidu ba'da 50 sana, tidak ada haid setelah wanita itu berusia 50 tahun. Fil ghalib, secara umum tidak haid ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Nah, ini pendapat madzhab ulama Hambali. Assalamualaikum. Dan juga dan pendapat ulama Hanafiyah dan juga pendapat ulama Malikiyah. Nah, Dan menurut ulama Syafi'i ya, termasuk ulama Hanafiyah, nah, tidak ada batasan usia maksimalnya. Nah, melihat kepada darah yang keluar tadi. Nah, wakat ruya, nah, atau kita baca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Ilamul Muwahhidin, lam ya'ti anillahi wala an rasulihi wala an sahaba. Tahdidu aqalul haid bihaddin. Nah, ini masuk ke pembahasan kedua berarti. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke kitab Fiqhul Miyasar. La haidha ba'da 50 sanah fil ghalib 'ala sahih. Nah, tidak terjadi haid setelah usia 50 tahun secara kebiasaan menurut pendapat yang sahih. Nah, tadi disebutkan ada perselisihan ulama. Faqad ruwiya 'an Aisyah anha qalat, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, idza balaghatil mar'atu 50 sanatan kharajat min hadil haid. Jika wanita itu mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batasan haid. Nah, artinya sudah maksimal 60 tahun, setelah itu tidak haid lagi, tidak dinyatakan haid. Kalau masih keluar darah, dinyatakan darah penyakit. Yang mengikuti pendapat ini, yang mengikuti pendapat maksimal 50 tahun, kalau masih keluar darah dikatakan penyakit. Nah, sehingga apa, dia masih sholat ketika keluar darahnya. Nah, namun menurut pendapat yang kuat, apa tadi, tidak ada batasan. Selagi darah yang keluar memiliki darah ciri-ciri darah haid, maka dinyatakan haid meskipun lebih dari 50 tahun. Nah, dan perkara ini nanti berkonsekuensi ya, untuk mengatakan masih haid atau bukan dari yang keluar berkonsekuensi pada apa? Pada amalan ibadah, masih berkaitan dengan sholat, puasa, dan yang semisalnya. Nah, kalau al-mas'alatu tsaniyah itu pembahasan yang kedua, aqallu mudatil haid wa aktsaruha. Nah, masa haid yang paling singkat dan paling panjang, paling lama. Pasohi, pendapat yang sahih yang kuat, anahu la hadda li aqalihi wa la li aktsarihi. Tidak ada batasan paling singkat dan paling panjang, paling lama masa haid. Inna ma yurja'u fihi ilal adati wal urf. Kembalinya kepada adat, urf, pada kebiasaan. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat sebagian ulama. Nah, di sana ada ulama yang berpendapat, dan pendapat ini pendapat ulama Syafi'iyah dan juga pendapat yang masyhur dari ulama Hambali, bahwa yang paling minimal, waktu paling minimal untuk haid itu sehari semalam. Nah, artinya kalau sang wanita menabati darah tidak sampai sehari semalam, tidak dinyatakan haid. Nah, kalau yang menyatakan minimal sehari semalam. Nah, demikian juga tentang batasan maksimal. Nah, ada yang mengatakan batasan maksimalnya 15 hari. Nah, kalau yang berpendapat demikian 15 hari, berarti darah yang keluar setelah 15 hari tidak dianggap haid. Nah, itu barakallahu fikum. Nah, kita baca lagi. Anahu la hadda li aqalihi wa la li aktsarihi. Tidak ada batasan masa haid paling singkat dan paling lama. Inna ma yurja'u fihi ilal adati wal urf. Kembalinya kepada kebiasaan dan urf, Nah, kebiasaan buat masyarakat di situ kalau haid berapa hari. Biasanya misalkan banyak di desa itu atau di keluarga itu kebiasaannya cuma 2 hari. Nah, ya maka dinyatakan haid masih 2 hari. Atau kebiasaannya memang haid sampai 17 hari. Nah, maka dinyatakan haid meskipun sampai 17 hari. Nah, namun secara kebiasaan haid itu sekitar 6-7 hari. Secara kebiasaan umum, wanita secara umum ya. Nah, pendapat siapa ini yang tidak ada batasan? Yaitu pendapat ulama Syafi'iyah, dan mereka juga berselisih ya. Ulama Syafi'iyah berselisih, namun pendapat yang sahih di kalangan mereka tidak ada batasan. Nah, dan juga pendapat ini pendapat yang masyhur dari ulama kalangan Hambali. Nah, pendapat yang masyhur dari ulama Hambali sehari semalam, minimal sehari semalam. Nah, ada pun jumhur ulama mengatakan paling banyak 15 hari. Jumhur ulama mengatakan demikian. Nah, menurut ulama, menurut Imam Abu Hanifah, 10 hari. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ilamul Waqi'in jilid 1 halaman 371. Beliau berkata, "Lam ya'ti 'anillahi wa la 'an rasulihi wa la 'an sahaba tahdidu aqalil haid bi haddin abadan." Nah, beliau berkata rahimahullah, tidak datang keterangan dari Allah dan dari Rasulnya, dan juga tidak datang keterangan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW keterangan tentang pembatasan waktu singkat haid dengan batasan tertentu. Wala fil qiyas ma yaqtadihi, demikian juga tidak ditunjukkan oleh qiyas. Nah, para ulama. Nah, dan ini pendapat yang kuat, insyaallah tidak ada batasan waktu minimal. Nah, dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah sebelum itu ya, dan juga oleh Al-Imam Syaukani. Demikian juga dalam perkara batasan maksimal. Nah, qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata dalam kitab beliau Al-Majmu', "Ajma'al ulama anna aktsara tuhri la hadda lahu." Nah, ini nanti kita baca masalah yang ketiga. Kalau masalah terakhir satu, pembahasan yang ketiga, ghalibul haid, kebiasaan waktu haid. Ghalibul sittun wa sab'un, kebiasaan wanita haid 6 atau 7 hari. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihamna binti Jahsin, kepada Hamna binti Jahsin, tahidi fi ilmillahi sittata ayyam. Engkau haid, yaitu maksudnya posisikan dirimu haid menurut ilmu Allah selama 6 hari. Au syafa'at, au syafa'at ayyam, atau syafa'atin, atau 7 hari. Nah, hadis ini berkaitan dengan pertanyaan sahabiat yang bernama Hamna kepada Rasulullah SAW, yang darahnya terus keluar. Itu darah istihadah ya, mengalami istihadah. Lalu bertanya, nah bertanya, apakah enggak sholat, enggak puasa dan yang semisalnya karena darah ini? Maka Rasulullah memberikan petunjuk agar memposisikan dirinya seperti wanita haid selama 6 atau 7 hari. Sisanya dianggap suci. Nah, sehingga Rasul berkata di situ, hadisnya singkat di sini, intinya saja. Tahayyadhi fi ilmillahi sittata ayyam aw sab'a. Engkau haid, yaitu posisikan dirimu haid menurut ilmu Allah selama 6 atau 7 hari. Tsumattasiri, lalu engkau mandi, wasolli, dan sholat, arba'ata wa isrim yauman, selama 24 hari. Maksudnya setiap bulan wanita yang istihadhah ini ambil jatah haidnya 6 hari. Lalu 24 hari untuk ibadah, untuk dianggap tidak haid, maksudnya 24 hari tidak dianggap haid. Nah, karena wanita istihadhah darahnya terus-menerus keluar, atau kalaupun terputus sebentar keluar lagi. Nah, gitu ya. Nah, wasalli arba'ata wa isrin yauman, lalu salat selama 24 hari. Au salasata wa isrin yauman, atau selama 23 hari. Nah, 23 hari kalau satu bulannya 29 hari. Nah, kama yahidun nisa, seperti haid yang terjadi pada para perempuan. Wayat hurna limikot haidihinna wa tuhruhunna, maka suci dan haid sesuai dengan waktu sucinya mereka para perempuan. Berarti apa? Mengambil kebiasaan keumuman wanita, yaitu 6 hari. Nah, sahihnya dari hadis ini menunjukkan apa? Kebiasaan wanita di zaman Rasul haidnya selama 6 hari, 6 atau 7 hari. Itu sahihnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun dari sisi ini kebiasaan. Bagaimana kalau yang lebih dari 6-7 hari? Apakah masih dianggap haid? Nah, maka pembahasannya kepada pendapat ulama, batasan maksimal haid. Maka jumhur ulama berkata 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, nanti bisa hukumnya bukan darah haid. Nah, ulama lainnya seperti Imam Abu Hanifah mengatakan 10 hari. Gitu ya. Yang lainnya mengatakan ya itu kurang lebih segitu. Nah, mana pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat tidak ada batasan. Tidak ada batasan waktu maksimal haid. Nah. Qala Imam Nawawi rahimahullah, ijma'ul ulama anna aktsara tuhra la hadda lahu. Ini berkaitan dengan wanita yang tidak haid. Nah, pembahasan yang tadi, yang batasan maksimal, nah, pendapat yang kuat tidak ada batasan. Selagi darah yang keluar memang darah haid, maka itu dinyatakan darah haid. Nah, namun secara kebiasaan 7 hari ya, secara kebiasaan 7 hari. Nah, dan kalau mengikuti pendapat jumhur ulama, nah, masalah maksimal 15 hari berarti. Lalu pembahasan berikutnya masalah turabi'atu ma yahrumu bil haid wa nifas. Selesai dari pembahasan waktu. Nah, kita lengkapi dengan apakah ada batasan waktu suci? Nah, itu kalau tadi disebutkan batasan haid, sekarang batasan suci, apakah ada batasannya? Nah, suci enggak ada batasannya. Artinya apa? Bisa jadi 1 bulan wanita enggak haid. 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, bahkan bisa 2 tahun enggak haid. Nah, selagi apa? Memang tidak keluar haid, maka dianggap tidak haid. Gitu ya. Karena itu berkata Imam Nawawi rahimahullah, ijma'ul ulama anna aktsara tuhra la hadda lahu. Ulama sepakat bahwa suci itu tidak ada batasan. Nah, juga berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, at-tuhru bainal haidaini la hadda li aktsarihi biittifaqihim. Suci di antara dua haid tidak ada batasan. Tidak ada batasan waktu maksimalnya menurut kesepakatan para ulama. Nah, Majmu' Fatawa jilid 19 halaman 238. Terutama ini terjadi pada wanita yang menyusui ya. Wanita yang menyusui, yang bayinya, menyusunya kuat banyak, biasanya sampai berbulan-bulan enggak haid. Kalau menyusunya selama 2 tahun mungkin sampai 2 tahun enggak haid. Nah, atau minimal setahun enggak haid biasanya. Atau kalau enggak minimal ya kebiasaan setahun enggak haid. Nah, ada yang lebih dari setahun, 1,5 tahun atau mendekati 2 tahun. Itu enggak haid. Nah, kenapa? Nah, ulama alim menjelaskan karena darah haid yang biasanya keluar setiap bulan berubah menjadi ASI, berubah menjadi air susu tadi. Sehingga ketika menyusui wanita itu enggak haid. Nah, karena berubah menjadi air ASI. Nah, kalau Malik rahimahullah, masalah turabi'atu ma yahrumu bil haid wa nifas. Nah, perkara yang haram karena haid dan nifas, yaitu perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan ketika sang wanita itu sedang haid dan nifas. Nah, Wala yahrumu bisababil haid wa nifas umurun. Haram perkara-perkara karena sebab haid dan nifas. Yang pertama, al-wit'u fil harj. Yang pertama adalah bersetubuh pada lubang kemaluannya. Dikau hita ala fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita pada mahid, pada tempat haidnya, yaitu kemaluannya. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Bakalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hina nasalat, dan juga Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222, isna'u kula syai'in illa nikah. Lakukan segala perkara kecuali nikah, itu kecuali memasukkan senjatanya ke situ ya. Artinya Pak, ya gak boleh memasukkan senjatanya itu. Kalau berpelukan, mencium dan yang semisalnya, maka hal itu nggak masalah. Nah, dilarang berhubungan intim, jimahnya yang dilarang, bukan perkara lainnya. Nah, atau yang ada di antara pusar dan lutut itu dilarang. Nah, kalau yang kedua, perkara kedua yang dilarang, at-talaq, yaitu talak, mencerai istri. Lekolih ta'ala fattalikuhunna li'iddatihinna. Talaklah mereka pada masa iddahnya mereka. Nah, waqaluhu sallallahu alaihi wasallam li Umar, dan sabda Rasul kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lama talaqna ibnuhu Abdullahi imra'atahu fil haid. Rasul berkata kepada sahabat Umar bin Khattab, ketika putra beliau yaitu Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, murhu fal yuroji'ha, perintahkan anakmu agar untuk rujuk kembali. Al-Hadid sampai akhir hadis. Yang ketiga, as-salatu, salat. Nah, yang ketiga adalah haram salat. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata binti Abi Ubaisin, karena sabda Rasul kepada Fatimah binti Abi Hubais, "Idza aqbalatil haidatu fada'i shalah." Jika datang waktu haid, maka tinggalkan salat. Jadi jangan salat. Yang keempat, as-shaum, puasa. Perkara keempat dilarang dikerjakan oleh wanita yang haid itu puasa. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum walam tusalli?" Bukankah salah seorang dari kalian, yaitu hai para wanita, jika sedang haid tidak puasa dan tidak sholat? Kulna bala, mereka berkata tentu. Nah, di sini ada sepanjang menceritakan tentang kekurangan wanita. Kekurangan wanita dibandingkan para laki-laki. Kemudian disebutkan kekurangannya diantaranya ini, ya di sini. Naqisatun aqlin wa dinin. Wanita itu wanita yang wanita itu kurang akal dan agamanya. Lalu disebutkan apa kurang agama kita? Sampaikan, bukankah ketika haid kalian tidak sholat, tidak puasa, dan itu bentuk kurang agama. Apa kekurangan akalnya? Persaksian. Wanita harus dua, kalau laki-laki satu. Kalau untuk persaksian tertentu dalam tempat tertentu. Yang kelima, at-tawaf. Tawaf, seorang yang dilarang berikutnya adalah tawaf. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, lama hadat, ketika haid, if'ali ma yaf'alu hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tatquri. Lakukan segala perkara yang dilakukan oleh orang yang haji selain engkau jangan tawaf di bait, jangan tawaf di Ka'bah, hatta tatquri, sampai engkau suci. Nah, berhubung itu menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu anha ketika mau tawaf ifadah, nah, haid, nah, sehingga pasangnya tawaf tersebut ditunda sampai suci. Nah, lakukan amalan-amalan haji yang lain, yang amalan-amalan ini selagi bukan tawaf maka boleh dilakukan. Nah, kecuali tawaf, kapan tawafnya? Ketika sudah suci. Nah, menunjukkan apa? Wanita haid tidak boleh tawaf. Yang keenam, qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Wa huwa qawlu katsirin min ahli al-'ilmi min as-sahabah wa tabi'in. Dan tidak boleh membaca Al-Quran, dan ini pendapat kebanyakan para ulama dari para sahabat dan tabi'in, waman ba'dahum, dan selain mereka. Lakin idahtajat ilal kira'ah, namun jika wanita ini butuh untuk membaca Al-Quran, ka'antahtaj ila muraja'atin mahfudhiha hatta la yumsa. Seperti apa? Seperti sang wanita ingin mengulang, menghafal kembali, membaca kembali hafalannya supaya tidak lupa, supaya tidak lupa. Au ta'limul banat fil madaris, atau dalam rangka mengajar anak-anak perempuan di sekolahan. Karena dia mudarisa, pengajar terkondisikan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini kebutuhan berarti ya. Au qira'ati wiridha, atau bacaan wiridnya. Dia punya bacaan wirid, bacaan dikir-dikir yang rutin dibaca pagi dan sore, yang bacaan tersebut ada juga dalam bacaan Al-Qur'annya, atau termasuk dari wirid dia dalam baca Al-Qur'an setiap sore satu lembar, setiap pagi selembar misalkan. Jazalah dzalik, maka hal itu dibolehkan. Apa artinya? Artinya secara asal tidak boleh membaca Al-Qur'an, namun kalau ada kebutuhan dibolehkan. Seperti apa kebutuhannya? Untuk mengingat-ingat hafalan, atau dia sebagai pengajar sehingga butuh untuk membaca Al-Qur'an, atau karena bacaan wiridnya, maka hal itu dibolehkan. Fa illam tahtaj fala taqra, kalau enggak dibutuhkan maka jangan membaca Al-Qur'an. Kama qala bihi ba'du ahli ilm, sebagaimana hari ini disampaikan oleh sebagian ulama. Para ulama dan sebagian ulama yang membolehkan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid itu melarang memegang mushaf. Melarang memegang mushaf seperti nanti yang akan kita baca pada nomor 7 ini. Nomor 7 akan ada penyebutan dilarang memegang mushaf. Jadi kalau membaca Al-Qur'annya tidak pegang mushaf boleh. Nah, yaitu melihat dari jauh ya. Melihat dari, tidak boleh memegangnya karena larangan itu memegang mushaf. Nah. Yang ketujuh, maskul mushaf, menyentuh mushaf, enggak boleh menyentuh mushaf. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an melainkan orang-orang yang makhluk atau orang-orang yang suci. Nah. Barakallahu. Dan sebagian ulama lain merinci wanita yang haid, yang junub, atau orang yang junub. Nah, apa yang berhadas tidak bolehnya itu kalau memegang tulisan Al-Qur'annya. Nah, antum ada Al-Qur'an ya, antum buka ada tulisannya, itu nggak boleh dipegang tulisan-tulisan itu. Kalau yang dipegang sampul di antara dua mushaf, mereka membolehkan memegang sampul, boleh. Namun kalau megang lembaran yang berisi ayat, kalau memegang lembaran-lembaran yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, itu nggak boleh. Nah, sehingga apa? Kalau baca Al-Qur'an boleh, namun jangan sampai megang mushaf, jangan sampai megang lembaran-lembaran tadi. Nah, yang ke-8, dukhulul masjid wal-lufu fihi, masuk masjid dan tinggal di masjid, nggak boleh. Wanita haid masuk masjid dan tinggal di masjid. Nah, dan ini hukum umum, bukan sekadar wanita haid. Orang junub lebih umum daripada wanita haid, iya kan? Nah, orang yang berhadas besar junub itu tidak boleh masuk dan tinggal di masjid. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li junubin wala haid. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang junub dan juga bagi wanita yang haid. Kalau oleh annahu kana yubni ra'sahu li Aisyata, dan juga karena Nabi Muhammad SAW beliau dahulu mendekatkan kepalanya kepada Aisyah di waktu beliau sedang i'tikaf. Beliau i'tikaf di masjid, Aisyah di kamarnya, kamar Rasul dan rumah Rasul dengan masjid berdampingan, kamar Aisyah itu berdampingan dengan masjid. Ketika Rasul SAW i'tikaf, beliau menjulurkan kepalanya ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah menyisir rambut atau yang semisalnya. Qadiyana hukana yudni ra'sahu li Aisyah, dan dikarenakan Rasul beliau dahulu pernah menjulurkan kepalanya kepada Aisyah, wa hiya fi hujratiha, dalam keadaan Aisyah itu ada di kamar. Itu masjid dan kamar berdampingan. Faturajiluhu, maka Aisyah menyisir kepala Rasul, wa hiya haid, dalam keadaan Aisyah itu haid. Wa huwa hinaidin mujawirun fil masjid, ketika itu Rasul, rumah Rasul bertetanggan dengan masjid, itu berdampingan. Artinya apa? Artinya andaikan orang yang haid itu boleh masuk masjid, maka Aisyah masuk masjid untuk menyisir kepala Rasul. Tidak perlu susah payah Rasul menjulurkan kepalanya ke kamarnya. Lalu Aisyah menyisir dari kamar. Wakada yahrumu alaiha al-murur, demikian juga haram lewat fil masjid. Haram wanita haid lewat melewati masjid. Maksudnya lewat ke dalam masjidnya ya. Tidak in khafat talwifuhu, kalau dikhawatirkan wanita ini mengotori masjid, kalau dikhawatirkan darah haidnya mengotori masjid. Fa in aminat talwifuhu lam yahrum, jika aman dari mengotori maka tidak haram untuk lewat. Maksudnya kalau bisa menjaga darah haidnya tidak terceceran, tidak sampai mengotori masjid ya, karena memakai pembalut atau yang semisalnya, maka boleh melewati, karena bisa jadi ada perlu tertentu melewati untuk mengambil barang atau mengantar barang atau yang semisalnya. Barakulahikum. Itu hal-hal yang berkaitan dengan apa tadi, perkara yang diharamkan bagi wanita yang haid. Pembahasan kita pada sore hari ini tentang pengertian haid, dan disebutkan apa haid tadi, secara bahasa artinya sesuatu yang mengalir, secara syariat darah alami, darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu tertentu ketika wanita sehat, bukan karena sebab melahirkan. Kemudian nifas, apa nifas? Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Lalu kapan usia minimal wanita itu haid? Menurut pendapat jumhur fuqaha usianya 9 tahun. Pendapat lain mengatakan yang penting darah yang keluar itu darah haid. Meskipun belum 9 tahun maka dinyatakan haid. Bagaimana bisa mengenal darah haid? Melihat ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Melihat warna. Kalau darah haid warnanya warna kehitaman. Baunya juga bau tidak sedap. Kemudian teksturnya juga agak kental. Juga biasanya keluar menggumpal atau ada gumpalan. Itu cirinya diantaranya. Kemudian apa lagi? Kapan batasan maksimal? Batasan maksimal 50 tahun. Itu secara kebiasaan sering. Sehingga ketika 50 tahun sebagian orang berpendapat kalau masih keluar darah bukan haid. Sebagian yang lain mengatakan selagi darah yang keluar itu ciri-cirinya darah haid, maka dinyatakan haid. Kapan maksimal waktu minimal dan maksimalnya? Waktu minimal dan maksimal tidak ada batasannya. Kembali kepada suruh adat kebiasaan masyarakat atau keluarga di situ. Bisa jadi kurang dari 6 hari atau lebih dari 6 hari. Adapun kebiasaan umum wanita adalah 6 hari. Kebiasaan umum wanita 6 hari. Dan pendapat yang masyhur dari ulama Hambali, sehari semalam, minimal sehari semalam. Haid itu minimal sehari semalam. Kemudian apa lagi tadi? Batasan suci. Di antara haid tidak ada batasan. Bisa jadi wanita suci sampai 10 tahun. Yang sebelumnya haid kemudian melahirkan, menyusui. Sampai 2 tahun dia tidak haid. Bisa jadi seperti itu. Atau karena sakit tertentu sehingga tidak haid lagi. Bisa jadi. Itu dinyatakan suci. Kemudian apa kesimpulan berikutnya tentang perkara-perkara yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan wanita yang haid, yaitu pertama bersetubu pada lubang, atau nggak boleh di antara pusar dan lutut, nggak boleh di situ, selain itu bolehnya. Kemudian yang kedua halak, tidak boleh sang suami menalak istrinya yang sedang haid. Yang ketiga wanita nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Yang keempat, yang kelima nggak boleh tawaf. Yang keenam tidak boleh baca Al-Quran. Namun yang lebih tepat nggak pada baca Al-Quran, kalau apa baca pakai mushaf. Berbeda kalau dari hafalan atau tanpa pegang mushaf atau mushafnya dari jauh atau karena kebutuhan maka dibolehkan. Kemudian tidak boleh menyentuh mushaf, yaitu menyentuh lembaran-lembaran dalamnya, tulisannya nggak boleh. Kalau memegang karena bersampul atau di dalam tas maka itu dibolehkan. Kemudian yang kedelapan apa? Masuk masjid dan tinggal di masjid nggak boleh. Nah, di sini juga ada ulama yang membolehkan. Namun pendapat jumhur ulama tidak boleh. Ulama yang membolehkan berdalil tentang kisah wanita yang biasa menjadi tukang sapu masjid tinggal di sof di Sufa. Nah, ashabu Sufa ya. Orang-orang yang tinggal di serang di masjid itu diantaranya wanita tukang sapu yang pernah ketika Rasulullah bertanya mana si fulan, nggak diberitahukan meninggal. Lalu Rasul menyebut kenapa nggak kasih tahu saya sebelumnya. Lalu beliau bilang tunjukin kuburannya. Lalu ditunjukkan kuburannya ke depan. Lalu wanita itu menunjukkan kuburannya. Lalu salam sholat jenazah di kuburan tersebut, sholat jenazah. Nah, ya di situ kata ulama, wanita ini tinggal di masjid, tidak menutup kemungkinan dia mendapati haid, gitu, dalam keadaan tinggal di sekarang di masjid. Nah, sehingga ulama yang mengatakan boleh selagi bisa menjaga darahnya, jangan sampai mengotori masjid dan sebagainya, mereka berpendapat boleh dengan dalil mafhum dari perbuatan wanita ini yang tinggal di masjid. Nah, jumhur ulama nggak boleh, kenapa? Karena ayatnya jelas ada larangan dan juga dari hadis Rasulullah SAW tadi yang disebutkan. Nah, itu sampai di situ. Insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang perkara yang wajib dilakukan oleh wanita yang haid ketika sucinya, terutama ketika sucinya. Juga pembahasan tentang nifas dan istihadhah. Pembahasan tentang nifas dan istihadhah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, sempat ada pertanyaan tentang minum obat ya, minum obat untuk menunda haid atau untuk menyegarkan haid. Ini perkara yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Nah, artinya tidak terjadi di masa lalu, sehingga enggak ada pembahasan di kitab fikih tentang minum obat, hukum minum obat menunda haid atau menyegarkan haid. Dan ini biasanya dibutuhkan oleh para wanita yang haji mau mendapati 9 arafah. 9 arafah itu rukun dari rukun-rukun haji yang harus cukup. Kemudian juga melakukan aktivitas yang lain, khawatir kalau mendapati haid, nah, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas haji ini ya, yang berupa tawaf dan sebagainya. Nah, sehingga boleh enggak minum obat ini, minum obat untuk menunda haid supaya haidnya datangnya nanti. Nah, atau karena kebutuhan lain tertentu yang memang dibutuhkan. Nah, sebagian ulama membolehkan. Nah, dengan dua syarat. Yang pertama syarat aman dari bahaya, aman dari bahaya. Maksudnya tidak mengganggu kesehatannya, tidak sampai berbahaya mengganggu kesehatan. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua dengan izin suami, dengan izin suaminya, apalagi suami yang punya hak menunggu masa haidnya. Seperti apa? Wanita yang masih dalam masa iddah. Nah, masa iddahnya berakhir ketika 3 kali haid misalnya. Ketika minum obat ini kemudian haidnya jadi panjang, waktu yang jadi panjang, maka kan menjadi statusnya tetap suami, tetap istri sang suami itu, karena idahnya belum keluar, gitu. Nah, maka harus dengan izin suami. Nah, itu berkaitan dengan minum obat menunda haid atau apa namanya, menyegarkan haid. sebagian membolehkan dengan syarat apa tadi, dengan syarat aman dari bahaya dan dengan izin suami. Nah, secara kewajiban insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Dan jika ada kesalahan diingatkan atau barangkali salah ucap karena terburu-buru, diingatkan nanti diperbaiki pada kesempatan mendatang insya Allah ta'ala. Barakalawikum maktab nibiha dalam qadr subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.